Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوتي في الله حفظني وحفظكم الله الحمد لله kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesehatan dan dibukakan waktu luang untuk melakukan pendekatan diri kepadanya. Tentu ini adalah keberuntungan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat-sangat besar, apalagi diberikan bantuan dan pertolongan untuk sabar belajar agama Allah Azza wa Jalla. Dan kita semuanya telah mengetahui bahwa apapun dari kebaikan hidup yang kita akan cari ternyata ada melalui majlis ilmu agama. Kebaikan terhadap diri kita, kebaikan buat istri dan anak kita, kebaikan dunia dan akhirat, kita akan peroleh dan dapatkan melalui ilmu agama. Oleh karena itu, saya terus mengajak segenap ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah untuk menanamkan semangat belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala terus. Barakallahu fikum. InsyaAllah, di saat seseorang muslim menjaga nikmat ini dengan penuh semangat, maka akan berberkah kepada penjagaan nikmat-nikmat yang lain. Termasuk di antaranya adalah ar-rizqu, rizki. Barakallahu fikum. Kita melangsungkan kajian kita, sebuah pelajaran yang sangat berharga, permisalan hati orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cahaya yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Bentuk cahaya itu adalah ma'rifah, pengetahuan hamba, kecintaan hamba, keimanan hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan menjadi unsur-unsur penguat terhadap hati yang berlentera itu, sehingga lenteranya nampak pada wajah mereka, nampak pada anggota badan mereka, nampak pada pakaian mereka, nampak pada negeri atau rumah atau kampung mereka. Tidak ada yang melihatnya kecuali orang yang semisal dengannya. Makanya kita sering mendengar ucapan para ulama bahwa tidak ada yang ya'rifu ahlal fadli illa dhawuh. Tidak ada yang mengerti, mengetahui tentang keutamaan ahlul fadl kecuali orang yang itu merupakan ahlul fadl. Orang tidak akan mengerti bagaimana kedudukan lezatnya ilmu itu kecuali dawuh, kecuali orang-orang yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan nikmat ini untuk belajar, mengkaji agama, mengamalkannya. Barakallahu fikum. Kita semoga Allah masukkan dalam dawuh, termasuk ahlul ilm, orang yang memiliki ilmu dan orang yang bisa mengamalkan ilmunya. Allahumma amin. Kemudian beliau mengatakan rahimahullahu taala, fa idza kana yaumal qiyamati barza dzalikan nur. Di dunia sedemikian rupa nur cahaya itu di dalam kalbu seseorang, sehingga dengan sangat kuatnya cahaya itu nampak dalam penampilan. Maka beliau mengatakan kelak pada hari kiamat akan nampak cahaya itu. Wasara bi aymanihim yas'a baina aydihim fi dhulmatil jisr. Kelak pada hari kiamat cahaya itu ada di depan mereka, sehingga cahaya itu berjalan di depan mereka di saat melalui kegelapan, yaitu jisr, jembatan. Hatta yaqta'u, sampai kemudian mereka itu mampu menyelesaikan perjalanan di atas jembatan itu. Karena cahaya, barakallahu fikum. Wahum fihi ala hasabi quwatihi wa dha'fihi fi qulubihim fi dunya. Mereka, hamba-hamba itu, terhadap cahaya sesuai dengan kekuatan dan kelemahan cahaya itu di dalam hati-hati mereka di dunia. Kelak pada hari kiamat, sekali lagi, orang-orang yang beriman itu akan bersamanya cahaya. Kadar cahaya yang bersama orang yang beriman itu sesuai dengan kekuatan dan kelemahan cahaya itu di dalam hati mereka di dunia ini. Sesuai dengan kekuatan dan kelemahan cahaya itu di dalam hati mereka di kehidupan dunia ini. Faminhum man nuruhu kasyamsi. Di antara mereka, kata beliau, ada yang cahayanya bagaikan matahari. Wa akhar kal qamar. Sebagian lagi cahayanya seperti bulan. Wa akhar kan nujum. Yang lain seperti bintang. Wa akhar kasirat. Seperti lampu, pelita. Wa akhar yu'ta nuran ala ibhami qadami. Yang lain diberikan cahaya di kuku, ibham qadami, yaitu di apa namanya, ibu jari kakinya. Yudhi'u marratan wa yudfi'u ukhra. Nyala kemudian padam. Idza kanat hadhihi halu nurihi fid dunya fa'utiya 'alal jisri bimiqdari dzalik. Kalau sebatas itu cahayanya di dunia, maka akan diberikan di atas jembatan itu seukuran itu. Barakallahu fikum. Allahu akbar. Jadi untuk melewati sirat itu yang lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang, mata pedang, barakallahu fikum, kita bisa bayangkan dalam kegelapan yang tidak ada cahaya padanya, siapa yang akan selamat? Tidak ada kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk dari perkara yang menyelamatkan adalah amalan besar keimanan kita, amalan besar hati kita di dunia ini, ma'rifah, pengetahuan di dalam hati, barakallahu fikum, cinta di dalam hati, keimanan di dalam hati. Ini semuanya akan bisa menjadi modal dalam perjalanan di atas shirath. Kata beliau kemudian, bal huwa nafsu nurihi dhahara lahu ayana. Bahkan cahayanya di dunia itu nampak sebagaimana bisa dilihat. Walamma lam yakun lil munafiki nurun thabitun fid dunya, maka di saat orang munafik tidak ada cahaya yang kokoh, yang stabil di dunia, bal kana nuruhu zahiran la batina, cahayanya cuma di luar tok, tidak ada di dalam batin. U'tiya nuran zahiran, akan diberikan kepadanya cahaya di luar yang jelas. Ma'aluhu ila dhulmati wazzahab, setelah itu dilenyapkan, dihilangkan gelap. Barakallahu fikum. Ini permisalan hati orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan orang yang munafik, tidak ada nur di kehidupan dunia ini. Beliau menjelaskan, wa daraballahu 'azza wa jalla li hadzan nuri wa mahallahu wa hamilahu wa maddatahu mathalan bil mishkat. Dan Allah 'azza wa jalla membuat permisalan cahaya ini, ya, li hadzan nur mahallah. Allah memberikan permisalan cahaya itu tempatnya. Wahamilahu, dan yang membawa cahaya itu. Dan maddatahu, unsur dari mana cahaya itu. Allah mempermisalkannya bil mishkat, dengan lobang. Kalau ada tembok, kemudian lobang. Ya, gambarannya. Wahiyal qufil ha'id, hafil ha'id, yaitu lubang yang terdapat di tembok. Lubang itu fahiya mitlus sadr, permisalannya seperti dada. Jadi lubang itu adalah dada. Wa fi tilkal mishkati zujajah min asfaz zujajati, di dalam lubang itu, yaitu dada, terdapat kaca dari kaca yang paling bersih. Terdapat kaca. Antum lihat lubang, kemudian lihat, ada kaca. Barakallahu fikum, kaca yang paling bersih. Wa hatta syubbihat bil kaukabid durri, sampai dipermisalkan kaca itu seperti kaukab, bintang yang berkelip-kelip. Fi bayadhihi wa safaihi, dalam putih bersihnya. Barakallahu fikum, kaca tersebut. Wa hiya mathalul qalbi, kaca yang putih bersih itu permisalan hati. Washabbaha bizzujajati li'annaha washubbiha bizzujajati li'annaha jama'at awsafan hiya fi qalbil mu'min, dipermisalkan dengan kaca yang putih bersih karena kaca itu menghimpun sifat-sifat yang itu ada pada hati orang yang beriman. Ya, di dalam kaca itu terdapat, atau kaca itu menghimpun sifat-sifat, di mana sifat-sifat yang dimiliki oleh kaca itu terdapat pada hatinya orang yang beriman. Apa itu? Satu, wahiyya safa'u, bersih. Warikah, tipis. Wasalabah, kokoh. Wa fayarul haqqa wal huda bisafaihi, maka dia menyaksikan kebenaran dan petunjuk itu dengan kebersihannya. Wa tahsulu minhu ar-ra'fatu war-rahmah, sehingga muncul dari hati itu kelembutan dan kasih sayang. Wasyafaqatu biriqqatihi, karena lembutnya muncul kasih sayang yang dalam. Tidak hanya itu saja. Wa yujahidu a'da Allah Ta'ala wa yaghlid 'alaihim Bahkan dia memerangi musuh-musuh Allah dan murka atas mereka. Wa yashtaddu fil haqq, dan kuat di dalam memegang kebenaran. Wa yaslubu fihi bisolabatihi, dan kokoh di dalam kebenaran karena kekokohan hati tersebut. Wala tubtilu sifatan minhu sifatun minhu sifatan ukhra, tidak akan hati itu akan menggeser, membuang, ya, menutupi, melenyapkan satu sifat, sifat di dalam hati itu sifat yang lain. Wala tu'aridhuha, dan tidak akan bertentangan. Tapi sifat yang ada padanya, bal tusa'iduha wa tu'adhiduha, bahkan sifat yang ada pada kaca itu atau sifat yang ada pada hati itu ternyata saling bahu membahu, saling tolong menolong. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, keras terhadap orang-orang kafir dan penyayang di antara mereka. Wa qala ta'ala, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Ya, tidak akan bertolak belakang. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, tidak akan dia ruhama atas orang-orang kafir, tetapi akan saling tolong menolong, saling topang menopang. Bagaimana bentuknya? Terhadap orang-orang kafir asyidda, ya, keras, dan terhadap mereka ruhama ubainahum, penyayang. Barakallahu fikum. Fabima rahmatim minallahi lintalahum, maka dengan karena rahmat dari Allah Azza wa Jalla, anda berlemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, kalaulah engkau memiliki hati yang keras, lam faddu min hawlik, niscaya mereka akan lari dari sisimu. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqin waghdud 'alaihim. Wahai nabi, perangilah orang-orang kafir dan munafik, dan bersikap keraslah engkau atas mereka. Wa fi atharin, al qulubu aniyatullahi ta'ala fi ardhihi fa ahabbuha ilaihi araquha wa aslabuha wa asfaha. Dalam sebuah athar, hati-hati itu adalah bejana Allah di muka bumi. Yang paling Allah cintai adalah yang paling lembut. Yang paling lembut dari bejana itu araquha, yang paling kuat. Wa asfaha, dan yang paling bersih. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari sini kita menyadari bahwa melakukan taharatul qulub, membersihkan hati ini harus lebih dikedepankan, harus lebih diutamakan. Barakallahu fikum. Karena penyakitnya terlalu banyak. Untuk membaca risalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Amradul Qulub, kita bisa menemukan dan menyadari tentang jati diri kita ini membawa berbagai macam bentuk penyakit. Barakallahu fikum. Tapi disinilah kita menemukan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan kita obatnya. Allahu Azza wa Jalla menunjukkan kepada kita dokter-dokter yang mengobati kita dengan bimbingan-bimbingannya, resep-resepnya, barakallahu fikum. Mulai para nabi dan rasul. Kemudian warasatul anbiya, para pewaris-pewaris para nabi dan rasul. Mereka adalah dokter-dokter membawa resep yang sangat-sangat ampuh. Bagaimana tidak? Di saat kemudian terkubang kehidupan jahiliyah di dalam noda-noda dosa dari yang paling besar sampai yang paling kecil, kemudian gelap hidupnya, tiba-tiba kemudian dokter diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengobati kenyataan itu. Subhanallah. Dengan dasar dan landasan obat itu, Allah memuji lahiriah dan batiniah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'i. Allah memuji mereka, barakallahu fikum. Berarti kita sekarang ini sedang mendapatkan resep yang ampuh di dalam hidup untuk mengobati penyakit yang muncul dari dalam hati dan lahiriah kita. Makanya mungkin ikhwanuna merasakan tanpa sadar, kalau sebelum Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kita kepada hidayah ini, mungkin kita yang paling mengenal diri kita sendiri. Sifat-sifat yang ada pada diri kita, watak-watak yang ada pada diri kita. Ya mungkin orang yang kerjanya kasar, ya jadi kuli bangunan, jadi kuli barakallahu fikum, apa namanya, ya di pasar ini, itu dan seterusnya. Ya mungkin jiwanya berbeda dengan orang yang duduk di toko ngitung duit. Ya beda jiwanya. Ya perangainya juga akan terjadi perbedaan. Maka di saat kemudian Allah Azza wa Jalla membawa kita ke dalam hidayah ini, kita berusaha untuk melakukan penjaga pengawalan ketat terhadap sifat-sifat itu, agar jangan sampai keluar dari resep yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita obati pelan-pelan, walaupun terkadang jatuh, bangun lagi. Jatuh kita, bangkit lagi, muncul. Kita bisa ngerem, muncul. Kita bisa merubah kembali. Inilah nikmat bisa tepat barakallahu fikum yang mencari dokter atau dokter tepat untuk memberikan obat. Keberkahan di dalam hidup ini harus kita jaga, ma'asyiral ikhwah. Maka oleh karena itu, setelah kita menggenggam resep ini, ingat, mengobati, membersihkan qalb lebih dikedepankan. Coba ya, merenung, mengkaji diri kita sendiri. Kita akan banyak menemukan memang pantas untuk kita mengatakan bahwa inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Sungguhnya aku telah banyak melakukan kezaliman terhadap diriku, maka tidak ada yang akan mengampuninya kecuali engkau wahai Rabb. Pengakuan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita langsungkan, ingat bahwa hati ini merupakan bejana Rabb di muka bumi ini. Yang paling Allah cintai dari bejana itu, yang paling lembut, yang paling kokoh, dan yang paling bersih. وَبِإِذَاءِ هَذَا الْقَلْبِ قَلْبَانِ مَذْمُومَانِ فِي طَرَفَيْنَ قِيْضٍ. Nah, di samping, di belakang hati yang bersih ini, cahaya ini yang bercahaya, ada hati, dua hati yang tercela. Kedua hati yang tercela ini bertolak belakang. Bagaimana dia? Ahaduhuma, ya au ahadihima, ahaduhuma qalbun hajariyun qasin la rahmata fihi wala ihsana wala barra wala lahu safa yarabihil haqqa bal huwa jabbarun jahilun la ilma lahu bil haqqi wala rahmata lil khalqi. Kata beliau, dua di samping hati yang demikian sifatnya bercahaya, ada dua jenis hati yang tercela. Kedua jenis hati ini bertolak belakang. Satu di antara keduanya adalah hati yang sudah membatu, keras. Tidak ada kasih sayang padanya. La rahmata fi. Tidak ada kasih sayang padanya. Tidak ada kebaikan yang diharapkan. Tidak ada barra kebajikan. Dan tidak ada kebersihan yang dengannya dia bisa melihat al-haq. Tidak ada. Inilah dia. Huwa bal huwa jabbarun jahil. Jabbar, diktator. Mau menang sendiri, mau ini sendiri, mau segala-galanya. Jahil. La ilma lahu bil haq. Tidak berilmu tentang kebenaran. Dan tidak punya kasih sayang terhadap al-khalq. Tidak ada kasih sayang terhadap makhluk. Barakallahu fikum. Ya. Jabbarun jahilun la ilma lahu bil haq wa la rahmata lil khalq. Tidak ada kasih sayangnya di hadapan makhluk. Wa bi idha'ihi, nah sebaliknya, lawanannya, qalbun dha'ifun ma'i la quwwata fihi wala istimsak. Yaitu hati yang dhaif, lemah, mencair. Tidak ada kekuatan padanya. Tidak ada kekokohan untuk berpegang. Bal yakbalu kulla suratin. Dia menerima semua bentuk gambaran yang datang pada dirinya. Walaysa lahu quwwatu hifdhin tilka suwar. Berikut, dia tidak punya kekuatan untuk menjaga ya gambaran-gambaran yang datang. Wala quwwata ta'thir fi ghairi, ndak punya pengaruh terhadap orang lain. Ndak. Wa kullu ma khalatahu atharu fi, setiap apa saja yang bercampur mencampuri dia, bergaul dengannya, dia yang terpengaruh. Min qawiyyin wa dha'ifin wa tayyibin wa khabithin. Hati yang jenis ini tidak bisa memberikan pengaruh, jangankan kebaikan, memberikan pengaruh kepada yang lain. Kalau ada orang yang mencampuri dia, dia yang cepat terpengaruh. Baik kuat atau lemah, baik yang bagus atau yang jelek. Ini permisalan dua hati yang bertentangan dengan hati yang disebutkan pertama. Kedua-duanya saling bertolak belakang. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, sekali lagi, kita harus berupaya untuk selalu mengobati sekerat daging ini. Kenapa kok dinamakan qalb? Karena memang cepat. Cepat terbalik dan terbolak. Sekarang iya, sebentar. Sekarang mau, nanti tidak. Cepat sekali. Oleh karena itu, Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh kita untuk banyak-banyak berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Meminta kepada Rabb kekokohan hati ini di atas agamanya. Banyak Rasul alaihi salatu wassalam yang telah mendapatkan jaminan maksum dari Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang mengajar kita untuk banyak-banyak berdoa dengannya. Ya, antum kita sendiri saja. Barakallahu fikum, menemukan di dalam hidup ya, bersama istri mungkin, bersama anak kita, bersama saudara-saudara kita, cepat terjadinya perubahan. Ya, sama istri kita baru saja menyebutkan aku cinta, sayang, sebentar tersinggung. Karena ini marah. Karena ini cepat. Perubahan itu terjadi Ya cintakan amalan hati, sayang amal, benci tidak suka, ya begitu. Oleh karena itu, menjaganya harus diberikan porsi yang terbanyak di dalam hidup. Ya mungkin orang tidak tahu kita ini sedang berperang. Loh kenapa? Iya. Kita sedang bergejolak kemauan, keinginan pada diri kita. Tidak ada yang tahu. Tapi kita berupaya untuk kemudian beristighfar, menutupnya, meminta ampun kepada Allah. Tidak ada yang tahu. Sehingga barakallahu fikum, ini yang harus benar-benar kita jaga-jaga. Tidak ada penjagaan setelah usaha yang Allah berikan kita pintu dan jalannya menuntut ilmu. Tidak ada kecuali banyak-banyak berdoa kepada Allah. Tidak ada barakallahu fikum setelah Allah bukakan pintu usaha ke arah pensucian hati dan lahiriah melalui ilmu ini. Tidak ada kecuali banyak-banyak berdoa kepada Allah. Meminta barakallahu fikum agar hati kita ini dikokohkan di dalam agamanya, diperlihatkan al-haq itu haq, al-batil itu batil, diberikan kekuatan untuk berpegang dengan al-haq, menjauhi kebatilan, dan begitu seterusnya. Sedikit lagi, qala wa fi zujajati misbah. Tadi permisalan hati orang yang beriman itu demikian. Dua hati yang bertolak belakang. Kemudian beliau menyebutkan bahwa di dalam lentera itu ada misbah api, pelita. Ya di dalam zujat apa, di dalam apa? Kaca itu terdapat misbah, pelita. Wahuwa nur alladhi fil fatilati. Yaitu cahaya yang terdapat pada sumbu. Wahya hamilatuhu. Inilah dia pembawa cahaya itu, sumbu itu. Walidhalika nur maddah. Dan cahaya itu punya maddah unsur yang menyebabkan muncul apinya. Wahuwa zaid. Yaitu barakallahu fikum minyak. Qad usira min zaitunatin fi a'dalil amakin. Dan telah diperas zait itu dari zaitunah, zaituniyah, ya, minyak zaitun yang terdapat di tempat yang paling adil, yang paling baik dan paling bagus. Yaitu tempat itu tusibu hasyamsu awalan nahar wa akhirahu. Di awal dikenai oleh matahari, pagi, sore hari kena juga. Berarti ini adalah adalul amakin. Coba kalau sekiranya ada tanaman dikenai oleh matahari pagi dan matahari sore, dengan yang tidak dikenai salah satu dari keduanya atau dua-duanya, kita akan menemukan perbedaan tumbuhnya barakallahu fikum. Ya, subhanallah. Nah, beliau mengatakan fazaituha min asfaz zait wa ab'aduhu minal kadir. Kata beliau, minyaknya yang diperas itu termasuk dari minyak yang paling murni dan yang paling jauh dari sifat al-kadir. Kadir itu barakallahu fikum ya keruh. Ya kalau antum lihat ada zaitun keruh ya, ya bisa dicek ke lab. Ya ini benar enggak atau mungkin ada campurannya. Barakallahu fikum. Hatta innahu la yakadu min safahi yadhi'u bilana. Terkadang karena bersihnya minyak itu seolah-olah memunculkan cahaya dengan tanpa api. Terlihat. Fahadhihi maddatu nuril misbah. Maka minyak inilah yang menjadi materi cahaya yang ada di dalam lentera itu. Sekarang terakhir beliau mengatakan, wa kadzalika madatu nuril misbah allazi fi qalbil mu'min. Demikian juga madah, unsur darinya muncul cahaya di lentera itu di dalam hati orang yang beriman. Wahuwa huwa min syajaratil wahyi allat min syajaratil wahyi allati hiya a'zamul asya'i barakatan wa ab'aduha minal inhirafi. Kata beliau, maka madah, ya sumber bahan dari cahaya yang ada di hati orang yang beriman itu berasal dari pohon wahyu. Berasal dari pohon wahyu, yang pohon wahyu itu atau ini adalah mengandung berkah yang paling besar, yang paling jauh dari penyimpangan. Bal hiya awsatul umuri wa a'daluha wa afdaluha. Lam tanharif inhirafan nasraniyah wala inhirafal yahudiyah. Kata beliau, bahkan barakallahu fikum, pohon ini adalah pohon yang paling awsat, paling berada di tengah, paling lurus, paling adil, dan paling afdol. Tidak ada padanya penyimpangan, penyimpangan, penyimpangan Nasrani atau Yahudiyah. Bal hiya wasatun baina tarafainil madzmumain fi kulli syai. Maka pohon ini merupakan pertengahan di tengah-tengah di antara dua yang tercela dalam segala sesuatu. Fahadihi maddatu misbahil iman fi qalbil mu'min. Maka pohon wahyu inilah yang menjadi bahan dari lampu keimanan yang ada di dalam hati orang yang beriman. Ma'asyiral ikhwah, sekali lagi kita telah memperoleh lampu ini. Tinggal kita menjaganya, jangan sampai redup. Kita menjaganya, wal'iyadu billah, kalau sampai padam. Kalau redup mungkin, karena iman kita bertambah, keikhlasan kita terkadang kuat, berkurang, mengikis, semuanya. Taqwanya kita, tawakalnya kita, itu berpengaruh terhadap cahaya itu. Tapi dengan keberadaan majlis dzikir seperti ini, majlis taklim seperti ini, saling ingat mengingatkan, saling bertebur sapa, saling barakallahu fikum, ya, bergandengan tangan menuju kebaikan, insyaallah akan bertambah bencinya setan dan akan bertambah bencinya barakallahu fikum, ya, junud tentara-tentara iblis laknatullah alaih. Itu yang kita harapkan di dalam hidup. Barakallahu fikum, agar terus Allah menjadikan musuh Allah dan Rasulnya sebagai musuh kita di dalam hidup ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.